بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه باب termasuk di antara kesyirikan memakai gelang dan benang serta yang semisal dengan keduanya untuk mengangkat musibah atau menolaknya. Wa qaulillahi ta'ala wa qaulullahi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya artinya, katakanlah, wahai Nabi, khabarkanlah kepadaku segala sesuatu yang kalian ibadahi selain Allah. Apabila Allah berkehendak untuk menimpakan kemadaratan kepada diriku, apakah sesembahan-sesembahan tersebut mampu untuk menghilangkan kemadaratan tersebut? Atau apabila Allah Azza wa Jal berkehendak untuk memberikan rahmah kepada diriku, apakah sesembahan-sesembahan tersebut mampu untuk menahan rahmahnya? Katakanlah, cukuplah bagiku Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadanyalah orang-orang yang bertawakal. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد kesesuaian bab ini dengan kitab التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد bahwasanya bab ini mengandung penyebutan sesuatu dari perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid wa huwa iltimasu raf'id durri au daf'ihi min ghairillahi yaitu mencari terangkatnya kemadaratan atau tertolaknya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Littahdhiri minhu dalam rangka memperingatkan darinya. Fa inna tauhida yu'rafu bididdihi. Karena sesungguhnya tauhid diketahui dengan lawannya. minasyirki min tab'idhiyatun. Di antara kesyirikan, min di sini menunjukkan makna ba'du, sebagian. Ay minasyirkil akbari. In i'taqada anna hadhihi al-asya'a tanfa'u aw tadurru bidhatiha. Yaitu termasuk syirik besar apabila pelakunya meyakini bahwasanya benda-benda ini memberikan kemanfaatan atau menimpakan kemadaratan secara zatnya. Aw min asy-syirkil asghari in i'taqada annaha sababun lin-naf'i wad-durri. Atau termasuk syirik kecil apabila pelakunya meyakini bahwasanya benda-benda tersebut merupakan sebab kemanfaatan dan kemadaratan. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, dari sini kita mengetahui hukum seseorang menggunakan gelang atau kalung atau benang atau yang semisal dengannya dalam rangka menolak musibah atau menghilangkan musibah yang menimpa dirinya. Hukumnya dirinci. Yang pertama, apabila ia meyakini bahwa benda-benda tersebut yang memberikan kemanfaatan atau menolak kemadaratan atau bisa menimpakan kemadaratan atau bisa mengangkat musibah atau menolaknya, maka itu adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, iyadan billah. Yang kedua, apabila pelakunya meyakini bahwa benda-benda tersebut hanyalah sebab. Adapun yang menghilangkan kemadaratan atau menolaknya atau memberikan kemanfaatan adalah Allah Azza wa Jalla. Benda-benda tersebut tadi hanya sebab saja. Maka ini hukumnya syirik kecil. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagai faedah, perbuatan menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, ini merupakan syirik kecil. Perbuatan menjadikan sesuatu yang pada asalnya dia bukan sebab, kemudian dijadikan sebab, dianggap sebagai sebab, maka ini merupakan syirik kecil. Kenapa? Karena dengan itu dia menjadikan dirinya sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya sebab, sebab itu ada dua macam. Yang pertama adalah sebab yang syar'i. Sebab yang syar'i, yaitu sebab yang ditetapkan di dalam syariat. Contoh misalnya, membaca Al-Quran, di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia. Maka, membaca Al-Quran merupakan sebab yang syar'i bagi kesembuhan seseorang yang sakit. Ini ditetapkan di dalam syariat, yaitu di dalam surat Al-Isra. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan kesembuhan dan rahmah bagi kaum mukminin. Yang kedua, jenis sebab yang kedua, sababun qadariyun. Sababun qadariyun. Yaitu sebab yang Allah Azza wa Jalla takdirkan. Ia merupakan sebab terhadap sesuatu. Dan ini diketahui dengan pengalaman atau dengan uji coba atau yang semisal dengannya. Atau dengan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya. Nah, sebab yang tidak masuk dari dua, di antara dua macam ini, bukan syar'i, bukan pula qadari, maka ia tidaklah merupakan sebab. Sehingga menjadikannya sebagai sebab, ini termasuk syirik kecil. Contoh sebab qadari bagaimana? Contohnya misalnya, olahraga yang teratur ini akan membuat badan menjadi lebih sehat. Nah, berarti olahraga yang teratur ini sebab qadari. Sebab qadari terhadap tubuh yang lebih sehat, bugar. Ini diketahui dengan penelitian, percobaan, pengalaman juga. Nah, maka ini merupakan sebab qadari. Adapun menggantungkan kalung, gelang, benang untuk menolak musibah atau mengangkatnya, ini bukan sebab yang syar'i karena tidak ada di dalam syariat, bahkan syariat meniadakannya. Bukan sebab qadari, tidak ada diketahui penelitian atau pengalaman bahwa hal itu bisa menolak musibah atau mengangkatnya. Maka dia bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Maka menjadikannya sebagai sebab, ini merupakan syirik kecil. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-halqatu, bisa dibaca al-halqatu, bisa pula dibaca dengan al-halaqatu. Kullu syai'in mustadirun, segala sesuatu yang melingkar. Ya, bisa gelang, kalung, cincin. Wanahwu huma, wanahwi hima. Dan yang semisal keduanya, min kulli ma yulbasu au yu'allaku lihadal gharadi. Dari segala sesuatu yang dikenakan atau digantungkan untuk tujuan ini. Ya, misalnya pula yang semisal dengannya, ana pernah dapati di atas pintu rumah itu ada semacam tulisan-tulisan. Ana tanyakan kepada penghuni rumah tatkala itu untuk menolak musibah. Nah, ini semisal dengannya. Atau semisal dengannya pula, ya, benda-benda yang diletakkan di rumah, digantungkan di rumah dalam rangka menolak musibah. Raf'ul bala'i izalatuhu ba'da nuzulihi. Raf'ul bala' mengangkat musibah, yaitu menghilangkannya setelah turunnya. Wa daf'uhu man'uhu qabla nuzulihi. Dan menolak musibah, yaitu menghalanginya sebelum turunnya. Jadi beda antara raf'ul bala' dengan daf'uhu. Raf'ul bala' mengangkat musibah, ini musibah sudah turun. Kemudian seseorang ingin agar musibah tersebut hilang. Ini raf'ul bala namanya. Daf'ul bala, menolak musibah. Seseorang ingin agar musibah tidak menimpa dirinya. Nah, ini daf'ul bala. Afara'aitum akhbiruni. Khabarkanlah kepadaku. Ma tad'una? Apa yang kalian ibadahi? Tas'alunahu jalbal khairi wa daf'ad durri. Yang kalian minta kepadanya untuk mendatangkan kebaikan dan menolak kemadaratan. Min dunillahi selain Allah Azza wa Jalla ghairuhu. Minal andadi wal alihati. Yaitu selain Allah Azza wa Jalla dari sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, dan sesembahan-sesembahan selainnya. Bidurrin. Kemadaratan bimaradin au faqrin au balain au syiddatin. Yaitu berupa penyakit atau kemiskinan atau musibah atau kesulitan. Hal hunna kashifatu durrihi. Apakah sesembahan-sesembahan tersebut mampu menghilangkan kemadaratan tersebut? Ay la taqdiru ala dhalika. Yaitu mereka tidak mampu melakukannya. Bi rahmatin, rahmah ay bi sihhatin wa afiyatin wa khairin wa kashfi bala'in, yaitu berupa kesehatan, keselamatan, kebaikan dan dihilangkannya musibah. Hasbi Allahu ay Allahu kafini wa kafi man tawakkala 'alayhi, yaitu Allah Azza wa Jalla mencukupiku dan mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.